dan semua kita semua bersemangat dari kita di dalam berbuat di dalam berbuat kebaikan. Di sini jelaskan ahlus ala ma'yan fa'uka wasta'in billahi wala ta'jal wa'id asobaka syaihul wala ta'ful ma'um ini bangal sukada wa kada kul kadarakuhu wa masya'afa'an fa'innalau tafsahu amal syaitan tafsahu amal syaitan. Jadi di sini Nabi menjelaskan bahwa bersemangatlah kita untuk melakukan hal yang bermanfaat, berbuat kebaikan dan kebajikan, dan meminta tolonglah kepada Allah, dan janganlah kita lemah wala ta'jal. Dan apabila kita mendapatkan sesuatu ujian, salah kamu jangan berkata kalau, jikalau, andai kata. Kalau saya berbuat begini, tentu hasilnya akan begini, dan tidak akan seperti ini, begini, begini. Bun, maka katakanlah, kadarallahu wa ma yasya'u fa'al. Itu adalah merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala kepada aku. Dan takdir Allah itulah yang akan berlaku. Wa ma syaa'a fa'al. Fa inna la taftahu amal syaitan. Karena perkataan daripada andai kata itu adalah membuka daripada amal-amal syaitan pada diri kita. Jadi kita kembali lagi di sini jelaskan wal ridho anillah, keridhaan kepada Allah itu adalah huwa ar-radhi anillah, huwa ar-radhi bi qadami. Yaitu kita ridho akan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fa mahma qala alayhi subhanahu bima yukhalifu hawahu wa mimma la tashtahi nafsuhu min musibatin fi nafsi aw malin. Jadi walaupun takdir itu bertentangan dengan keinginan kita, juga bertentangan dengan hawa nafsu yang kita sukai, dan itu terjadi musibah di dalam diri atau harta kita. Jadi itu bisa terjadi pada musibah itu bisa terjadi pada diri ataupun harta kita. Au balia, au syedda, au fatah, fa'alaihi ayyarba bidarika wa yutibu nafsan. Dan ada tekanan hidup wasyidda au faqadat kemiskinan fa'alaihi ayyarba, hendaklah dia tetap tenang, dia tetap sabar, dia tetap ridho bidarika wa, dan jiwanya wa yutibu nafsan, dan jiwanya tetap tenang dalam menghadapi itu semua. Dan memang semua adalah cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan, kalau Allah mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji kaum tersebut dengan berbagai macam hal, dengan kesusahan, dengan penyakit, dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Allah uji kaum tersebut. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan memperoleh keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin dan hadirat, kita hidup ini adalah tujuan utamanya mencari daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kita, dalam keseharian kita, dalam usaha kita, dalam hal kita bernegara, apalagi sebentar kita akan menghadapi pemilihan umum, yaitu tepatnya pemilihan legislatif, artinya orang-orang yang akan mewakili kita duduk di badan legislasi yang ada di DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang tentunya kita sangat diminta untuk berhati-hati di dalam menentukan pilihan kita. Kita pilih pemimpin atau wakil yang akan duduk di kursi DPR nanti itu adalah orang yang betul-betul sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran sudah jelas, dalam hadis junjungan Nabi kita Rasulullah juga sudah jelas, dan larangan-larangannya itu ada. Kita tidak boleh memilih orang yang beda iman dengan kita, yang tidak seakidah dengan kita. Jadi tujuan kita adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, kita nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah kita perbuat. Dan kita memberikan kepada orang yang mengerti betul-betul, yang memahami, yang juga seiman seakidah dengan kita. Karena kalau tidak, tinggal tunggu kehancurannya. Idza usidal amru li ghairi ahlihi fantadhiru rusakan. Apabila diberikan satu urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Dan kita tidak boleh memberikan jalan kepada orang di luar kita, di luar Islam, untuk memimpin kita, untuk memberikan jalan bagi mereka. Sebagaimana jelaskan, walan yaj'alillahu, walan yaj'alillahu lil kafirina lal mu'minina sabila. Jadi kita tidak memberikan jalan bagi mereka untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Jadi jangan artinya mereka bisa menguasai kita dalam hal artinya nasib kita tergantung daripada mereka, karena mereka telah kita dukung, kita mereka telah kita beri dukungan sehingga mereka menguasai hajat ataupun daripada kepentingan kita. Jadi tujuannya adalah, intinya adalah semuanya untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kemaslahatan umat Islam. Man lam ya'lam bi amril mu'minin fa laysa minhum. Barang siapa yang tidak perhatian kepada kepentingan orang mukmin, maka mereka itu bukan termasuk daripadanya atau dari golongan orang-orang mukmin tadi. Jadi kita berhati-hati, kita harus kenali siapa-siapa yang kita akan dipercayakan untuk mewakili kita, untuk artinya menyerap masukan dari kita, atau aspirasi dari kita dan lain sebagainya. Untuk mendukung tujuannya adalah untuk ketenangan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar selamat hidup kita dari dunia sampai dengan akhirat. Jadi hadirin dan hadirat, marilah kita perhatikan bahwa dalam segala hal kita mengikuti segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mencintai Rasulullah, menaati Rasulullah, berarti kita juga menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'ir rasul faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan pesan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama diri saya, juga hadirin dan hadirat sekalian.